punah jadi sejarah yang bicara adalah cahaya di konstruksi di komposisi pada semua lampu semua lampu yang bicara adalah cahaya di konstruksi di komposisi yang kau jerah adalah riwayat tidak punah jadi sejarah padam semua lampu semua membekukan yang cair, mencairkan yang beku. Jangan kamu berjamu, jangan kamu berjamu. Segala negatif menuju positif kekal. Positif.